Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhal ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh yang mulia Syekh Salih ibn Fauzan ibn Abdullah al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan kita pada fasal masih pada fasal hukmul intima ila madahib ila al-madahib al-ilhadiyah wal ahzab al-jahiliyah. Dan kita sudah membaca penjelasan beliau hafizahullah yang pertama, dan demikian pula yang kedua sedikit. Dan kita melanjutkan penjelasan beliau hafizahullah yang kedua, yaitu tentang intima di ahzabil jahiliyah. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca sedikit tentang hukum atau penjelasan tentang al-intima bergabung pada golongan-golongan atau kelompok-kelompok jahiliyah. Demikian pula yang lainnya dari kelompok-kelompok kekufuran yang dengannya keluar dari agama Islam, yang dengannya mengeluarkan seorang dari agama Islam. Karena Islam menolak hal tersebut, Islam menolak yang namanya ausabiyah, fanatik terhadap golongan, fanatik terhadap an-na'arat al-jahiliyah, sukuisme, ya, fanatik terhadap satu suku tertentu. Dan yang semisalnya, yang seperti ini ditolak di dalam Islam. Dan beliau hafizahullah membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari kalangan laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kalian bergolongan golongan, berkabilah-kabilah, agar supaya kalian saling mengenal satu dengan yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dan kita sudah mendapatkan penjelasan tentang hal ini sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya. Demikian pula beliau membawakan dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man da'a ila asabiyyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyyah, wa laisa minna man ghadaba aw ghadiba li asabiyyah." Kadzalik, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah qad adhhaba 'ankum 'ubbiyyat al-jahiliyah wa fakhraha bil aba'. Innama huwa mu'minun takiyun aw fajirun syaki. An-nasu banu Adam wa Adam khuliqa min turabin. Wala fadla li 'arabiyyin 'ala 'ajamiyyin illa bittaqwa." Baik Al-Qur'an, dalil dari Al-Qur'an maupun hadis menunjukkan bahwa kita, kalaupun seandainya berbeda suku, ya, berbeda antara Ajam dengan Arabi, namun kita sama-sama min Bani Adam yang diciptakan dari turab, maka tentunya kita sama sebagai seorang yang manusia atau hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia. Kita semuanya sama, tidak ada yang membedakan, ya. Tidak ada kelebihan di antara kita kecuali ketakwaan dari setiap masing-masing kita. Taib, inna akramakum indallahi atqakum. Wala fadla, dan tidak ada kelebihan dari masing-masing kita, tidak dia itu seorang Arabi, tidak pula seorang Ajami. Tidak ada kelebihan dari masing-masing. Kecuali apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa bittaqwa, kecuali ketakwaannya. Itu yang membedakan. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga dilarang kita untuk ta'assuban, ya, li hizbin aw lil ahzab, ta'assub, fanatik terhadap satu golongan tertentu ataupun satu suku tertentu dan seterusnya, ya. Taib, ayyul ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan penjelasan beliau. Qala hafizahullahu ta'ala, wa hadhihi al-hizbiyyat tufarriqu al-muslimin. Kelompok-kelompok, golongan-golongan yang telah kita dapatkan penyebutannya sebelumnya adalah golongan-golongan kelompok yang memecah belah kaum muslimin. Wallahu qad amara bil ijtima'i wat ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk bersatu, ijtima', wat ta'awun, dan saling ta'awun, tolong menolong, 'alal birri wat taqwa, di atas bir, kebajikan, kebaikan dan ketakwaan. Wa naha 'anil tafarruqi wal ikhtilaf, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang dari yang namanya perpecahan dan perselisihan. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah seluruhnya kalian. Wala tafarruqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan ingatlah kan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kalian, yang dahulunya kalian di masa jahiliyah a'da'an, saling bermusuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala lembutkan hati-hati kalian, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, jadilah kalian ikhwanan, saling bersaudara. Taib. Di sini dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kepada kita bahwa suatu yang membarengi dengan ketakwaan adalah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam firman ini yang telah kita baca, yaitu perkara yang bisa membantu kita dalam ketakwaan, yaitu al-ijtima' wal-i'tisam bidinillah, bersatu, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keberadaan orang-orang yang beriman, tentunya mereka wahidah, satu, ya, bersatu, ghairu mukhtalifin, tidak berselisih. Karena sesungguhnya fijtima'il muslimin ala dinihim, bersatunya kaum muslimin di atas agama mereka, bersatunya hati mereka akan memperbaiki agama mereka. Yuslihu dinahum wa tuslihu dunyahum, demikian pula akan memperbaiki agama dunia mereka, agama dunia mereka. Dan dengan ijtima', dengan bersatu, akan mengokohkan, ya, dari setiap perkara, dari perkara-perkara yang terjadi di sisi kaum mukminin, muslimin. Demikian pula dengannya akan didapatkan oleh mereka dari banyak maslahah, minal masalih, kemaslahatan-kemaslahatan, ya, yang dasarnya adalah dari persatuan. Yang ini kita dapati tidak terhitung tentunya. min at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, dari bentuk ta'awun, tolong menolong di atas bir dan taqwa. Di mana dengan iftiraq wa ta'adi, dengan berpecah belah, dengan saling bermusuhan, ini akan merusak persatuan, tali persatuan mereka. Dan akan menjadikan satu dari masing-masing mereka ya'malu wa yas'a fi syahwati nafsihi. Ya, dengan iftiraq wa ta'adi akan merusak tali persatuan mereka, dan juga akan menjadikan setiap masing dari mereka, individu mereka, beramal dan berusaha sesuai syahwat hawa nafsu masing-masing dari jiwa mereka. Dan ini adalah sebab iftiraq wa ta'adi dan saling bermusuhan. Oleh karena itu dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ya tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengingatnya dan menyebutnya. Sehingga dalam ayat tersebut Allah mengatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an. Dan sebutlah, ingatlah oleh kalian nikmat Allah Subhanahu wa taala manakala dahulu kalian, yaitu di masa jahiliyah, a'da'an, saling bermusuhan. Di masa jahiliyah dahulu mereka saling bermusuhan, yaqtulu ba'dhukum ba'dhan, saling membunuh satu sebagian satu dengan yang lainnya dahulu. Wa ya'khudhu ba'dhukum malu ba'dhin, dahulu bahkan sampai apa, sebagian mereka mengambil harta sebagian yang lain. Hatta innal qabilata yu'adi ba'dhum ba'dah, sampai-sampai ya masing-masing kabilah dahulu di zaman jahiliyah ya memusuhi sebagian mereka ya dari sebagian yang lainnya. Demikian pula penduduk satu negeri di waktu itu, terjadi saling bermusuhan satu sama lain. Al-iqtital, pembunuhan terjadi. Yang di sini menunjukkan dahulu di zaman jahiliyah mereka kanu fi syarrin 'adzim, ya, dalam keadaan kejelekan yang besar, kerusakan yang besar. Yang seperti ini, yaitu terjadinya pembunuhan sebagian mereka sebagian yang lain, mengambil harta sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya, satu kabilah bermusuhan, saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Naam, ahlul balad, satu penduduk satu negeri saling sama, saling bermusuhan. Yang seperti ini dahulu terjadi ya adalah pada keadaan al-Arab, orang-orang Arab qabla bi'atsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ba'athahu Allah, manakala tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam, amanu bihi wajtami'u ala al-islam wa ta'alif qulubuhum ala al-iman. Setelah Allah mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka pun beriman, mereka pun bersatu di atas Islam. Mereka pun saling kasih sayang antar satu dengan yang lainnya. Di atas keimanan. Dan di waktu itu pun menunjukkan bahwa mereka seperti satu orang yang sama. Karena mereka bersatu. Ya. Kasyakhsul wahid. Saling tolong menolong. Saling bantu-membantu. Ya. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam kelanjutan ayat tersebut, fa'allafa baina kulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun apa? Satukan, lembutkan hati-hati mereka. Sehingga dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, mereka pun kemudian ikhwana, saling bersaudara, bersatu, ya, ta'awun di atas Islam. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Taib. Kemudian beliau hafizahullah, kita lanjutkan penjelasan beliau. Qala, setelah beliau membawakan ayat tadi dalam surat Ali Imran ayat 103. Qala, inna Allah subhanahu yuridu minna an nakuna hizban wahidan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita menjadi satu golongan. Sebab mereka satu golongan tersebut adalah hum Hizbullah al-Muflihun, yaitu golongan Allah subhanahu wa ta'ala al-Muflihun, yang beruntung. Walakin al-alam al-Islami asbaha ba'dama ghazadhu Eropa siyasiyan wa thaqafiyan يخضع لهذه العصبيات الدموية والجنسية والوطنية ويؤمن بها كقضية علمية وحقيقة مقررة وواقع لا مفر منه وأصبحت شعوبه تندفع اندفاعا غريبا ila ihya'i hadhihi al-ansabiyyat allati amataha al-islam wa taghni biha wa ihya'i sha'airaha wal iftikhar bi ahliha alladhi taqaddama 'ala al-islam. Akan tetapi alam islami, kata apa yang beliau sebutkan di sini, setelah terjadinya suatu penguasaan peperangan dari Uruba, ya, dari Uruba, yakni apa namanya, أوروبا سياسيا ثقافيا. Akan tetapi alam Islam ini yang terjadi setelah terjadinya suatu peperangan yang datang dari orang-orang Eropa, dari apa terjadinya setelahnya adanya yang mereka membawa apa siasian thaqafian dengan pemikiran siasah perpolitikan, demikian pula thaqafian sebuah budaya ataupun kultural yang mereka bawa. Alam Islam ini berubah dengan datangnya mereka. Maka pun orang-orang pun yakhdha' li hadhihi al-'asabiyyat ad-damawiyyah al-jinsiyyah al-wataniyyah. Orang, sebagian orang pun menjadi tunduk terhadap pemikiran yang dibawa dari kalangan orang-orang Urba tersebut, dari pemahaman asabiyah, ya, baik itu terhadap jinsiyah mereka, dari kewarganegaraan mereka, asabiyah fanatik terhadap kewarganegaraan mereka, ataupun wataniyah kebangsaan mereka, ya. Wa yu'min biha, bahkan mereka mengikutinya, seperti dalam masalah ilmiah, demikian pula dalam masalah perkara-perkara yang sudah pasti, ya, yang sudah jelas pasti, yaitu hakikatun muqarrarah. Demikian pula kejadian-kejadian la mafarra min, yang tidak bisa dihindari. Mereka menerimanya. Demikian pula orang-orang, ya, dari bangsanya menjadilah terdorong dan mendorong untuk ihya'i hadhil asabiyat, menghidupkan, ya, pemahaman asabiyah ini, fanatik ini yang telah dimatikan oleh al-Islam sebelumnya. Allati amatah al-Islam. Yang kemudian orang-orang tersebut pun at-taghni biha, merasa cukup dengannya. Dan wa ihya isya'iraha, bahkan mereka menghidupkan siar-siar ta'asub tersebut. Wal iftikhar bi ahdiha alladhi taqaddam 'ala al-Islam, bahkan mereka merasa congkak, sombong di masanya yang mereka merasa telah lebih dahulu mendahului Islam. Qala wa huwa yulihu al-Islam aw yulahu al-Islam ala tasmiyatihi bijahiliyah, dan ini kata beliau adalah yang menjadikan Islam ini menamakan dengan apa? Al-jahiliyah. Artinya perkara-perkara asabiyah, baik itu asabiyah kepada jinsiyah, al-wataniyah dan yang semisalnya, ini adalah dari siarnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Tapi justru mereka yang terjatuh pada perkara-perkara tersebut congkak dan sombong, merasa lebih dahulu, ya, mendahului pada masanya sebelum Islam. Qala wa qad mannallahu 'alal muslimin, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kaum muslimin bil khuruji anha, ya, untuk keluar darinya. Wa hadzahum 'ala syukri hadhihi ni'mah, dan mendorong mereka untuk mensyukuri nikmat ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada hambanya kaum muslimin, mukminin keluar dari dari perkara-perkara tersebut, ya, dan mereka keluar darinya, dan Allah pula menghasung untuk bersyukur atas nikmat tersebut. Qala wattabi'i minal mu'min alla yadhkar jahiliyatan taqadama ahduha aw qaraba illa bimaqtin wa karahiyatin wa imti'adin wa qasi'rarin wa huwa yadhkuru sajin al-mu'adzab alladhi yutlaqu sarahuhu ayyam i'tikalihi wa ta'dibihi wa imtihanihi illa wa'aratuhu kusa'riratun wa hal yadhkuru al-bari'u min 'illatin shadidatin tawilah أشرف منها على الموت أياما سقمه إلا وانكسف باله وانتقى لونه. Dan tabiat, ya, dari orang yang beriman tentunya dia tidak mengingat, menyebut lagi masa jahiliyah yang telah mendahului masanya ataupun yang dekat masanya, kecuali dia membencinya, ya, tidak menyukainya, benci, marah terhadapnya. Demikian pula dia mengingat apa yang terjadi dari sajinul mu'adzab, dari tahanan yang disiksa, yang dilepaskan di hari-hari pelepasannya, ya, baik itu siksaannya, penghinaannya, kecuali yang ada pada diri seorang mukmin adalah kus'arirah atau kus'arirah, rasa takut. Wahal yadhkurul bari'u, dan apakah orang yang berlepas diri itu yadhkur, ya, mengingat dari sebab illah syadidah, sebab yang keras, yang kuat, yang panjang, asyrafa minha alal maut, yang mendekati kepada kematian, ayyam suqmihi, di hari-hari sakitnya, kecuali akan terbetik di benaknya. Wa qala hafizahullah wal wajib ay ya'lama anna hadhihi al hizbiyat adabun ba'athahu Allahu 'ala man a'rada 'an syar'ihi وتنكر لدينه كما قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. Dan wajib, kata beliau hafizahullah, seorang untuk mengetahui, yakni golongan-golongan ini, ay ya'lama an hadhihi al-hizbiyat adabun, bahwa golongan-golongan ini adalah termasuk dari azab yang Allah subhanahu wa ta'ala datangkan, ala man a'rada an syar'ihi, terhadap orang-orang yang berpaling dari syariat Allah dan mengingkari agamanya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran Al-An'am ayat 65, kul huwal qadiru ala ayyaba'ata alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum si'an wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Qala inna at-ta'assuba lil hizbiyat yusabbibu rafdhul haqqi alladhi ma'al akhirin ka halil yahud الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. Sesungguhnya ta'assub terhadap satu golongan dari golongan-golongan yang ada akan menyebabkan seorang menolak al-haq, menolak kebenaran. Apa alladhi ma'al akharin, yang ada pada orang-orang yang lainnya. Alladhi ma'al akhirin au akharin, kahalil yahud, seperti keberadaan Yahud yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 91. Apabila dikatakan kepada mereka, aminu bima anzalallah, ya, qalu, mereka mengatakan, nu'minu bima unzila alaina, kami beriman dengan apa yang diturunkan atas kami, dan kami kufur dengan apa yang setelahnya, yaitu apa? Al-Quran al-haqqu, wa huwa al-Quran al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum, wa kahali ahli al-jahiliyah alladhi rafadhu al-haq alladhi ja'ahum bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ta'assuban lima 'alaihi aba'uhum. Ya, demikian pula seperti keadaan ahli jahiliyah yang mereka menolak kebenaran, menolak al-haq yang datang pada mereka, ya, alladhi ja'ahum bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yang datang pada mereka dengannya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka pun ta'assuban lima 'alaihi aba'uhum, mereka ta'assub, fanatik terhadap apa yang datang dari nenek moyang mereka. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka ahlul jahiliyah, ittabi'u ma anzalallah, ikutlah oleh kalian apa yang Allah turunkan, maka mereka pun mengatakan, bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami. Qala wa yuridu ashabu hadhihi al-hizbiyat ay yaj'aluha badilatan 'anil Islam alladhi manallahu bihi 'alal bashariyah. Dan orang-orang dari pelaku al-hizbiyat, golongan atau kelompok-kelompok, golongan-golongan ini menginginkan untuk menjadikannya pengganti dari Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia, wal iyadu billah. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini apa yang telah dijelaskan oleh beliau hafizahullahu taala tentang al-intima lil ahzab al-jahiliyah, yang intinya di sini menyebutkan tentang ta'assub, ya, berafiliasi kepada mereka, ya, dari golongan-golongan narsisme, ya, kebangsaan, ya, kewarganegaraan, dari sifat ta'assubat, fanatik, ya, ini adalah suatu yang bertentangan dengan al-Islam, ya. Maka tentunya bagi kita untuk meninggalkannya, menjauh darinya, ini adalah dari amalan-amalan jahiliyah, dari amalan-amalan ahzab al-jahiliyah. Baik itu, ya, ta'assubat yang semisalnya ta'assub terhadap satu suku, kelompok, golongan, jinsiyah dan yang semisalnya, teman walfaniyah, maka ini adalah ta'assubat yang semisal ini, ya, yang ini ataupun yang semisalnya. Ta'assub ini adalah suatu yang dilarang dalam Islam, karena itu adalah suatu yang bertentangan dengan Islam. Maka tentunya di sini menunjukkan bagi kita untuk menjauhi, ya, perkara tersebut yang berkaitan tentang, baik itu yang pertama yang telah kita dapati penjelasannya tentang intima kepada madhab al-ilhadiyah, ataupun demikian pula yang kedua terhadap al-ahzab al-jahiliyah. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga fasal ini selesai, ya, alhamdulillah, dan kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, masuk pada fasal yang baru insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.